Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu darsana fi qira'ati kitab syarhul ummatil i'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Abdillah. Muwaffaquddin Abi Muhammad. Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Faslun al-iman bikulli ma akhbara bi rasul. Fasal tentang keimanan, mengimani semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal mu'allif rahimallahu taala, wa yajibu al-iman bikulli ma akhbara bi nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabi an-naql an, dan sahih penukilan perkataan dari beliau. Khabar apa saja yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib mengimaninya. Fi ma syahadnahu aghab 'anna, baik dalam perkara yang kita saksikan atau yang kita tidak menyaksikannya, luput dari kita, ghaib dari kita. Baik khabar-khabar yang sudah terjadi umum terdahulu atau yang akan terjadi, semua yang sahih dari Rasulullah wajib kita mengimaninya, membenarkannya. Dan di antara kandungan dari keimanan kita terhadap risalah beliau, syahadah anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah, di antara kandungannya maknanya adalah kita harus membenarkan semua khabar yang beliau sampaikan. Karena khabar yang beliau sampaikan pasti kebenarannya. Tidak ada kedustaan padanya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang paling jujur khabarnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Yang paling benar khabarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau khabarkan bukan dari hawa nafsu beliau, akan tapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berucap dari hawa nafsu beliau, akan tapi yang beliau sabdakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, termasuk khabar-khabar yang beliau sampaikan. Na'lamu annahu haqqun wa sidq. Kita tahu bahwa itu adalah kebenaran dan kejujuran. Yang beliau khabarkan itu hak, benar dan jujur. Nah, tidak ada kedustaan padanya. Nah, sesuai dengan kenyataan hak. Nah, wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnah. Sama saja apakah kita memahaminya atau kita tidak mengetahuinya. Nah, tidak sampai ilmu kita ke sana. Tetap jika itu sahih dari Rasulullah, kita wajib mengimaninya, membenarkannya. Walam natali ala hakikati makna, walaupun kita tidak mengetahui hakikat maknanya, hakikatnya bagaimana. Termasuk khabar tentang asma Allah wa sifatihna. Maknanya jelas. Nah, misalnya al-yad, ar-rijil, Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah. Maknanya jelas. Tapi hakikat, hakikatnya bagaimana? Hakikat sifatnya bagaimana? Kita tidak mengetahuinya. Nah, yang seperti ini tetap kita wajib mengimaninya. Wajib membenarkan apa ini khabar oleh Rasulullah SAW. Contoh yang lain, mithlu hadith al-Isra wal-Mi'raj. Nah, hadith Isra dan Mi'raj. Nah, dijalankan Rasulullah dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dinaikkan ke langit. Nah, ini wajib kita mengimaninya. Dalilnya sahih, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang sangat cepat, kendaraan buruk, sekali melangkah sejauh mata memandang. Khabar yang seperti ini walaupun kita tidak menyaksikannya, gaib dari kita, luput dari panca indera kita, kita tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, tetap jika itu sahih dari Rasulullah, kita wajib mengimaninya. Wa kana yaqadhatan la manaman, kejadian tersebut adalah dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Kisah Isra Mi'raj itu dalam kehidupan nyata, bukan dalam mimpi. Fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhum, karena orang Quraisy mengingkari kejadian tersebut, menganggap sesuatu yang besar, yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Walam tunkirin manama, dan mereka tidak mengingkari yang namanya mimpi. Orang-orang Quraisy, mereka menetapkan adanya mimpi. Namun mereka mengingkari adanya Isra Mi'raj, menunjukkan Isra Mi'raj bukanlah mimpi. Tapi apa? Ya qadhah. Terjadi dalam keadaan beliau sadar. Dalam kenyataan, bukan sebatas dalam mimpi. Wa min dzalika, demikian juga antara khabar yang lainnya beliau khabarkan yang wajib kita imani, anna malakal maut ja'a lamma ja'a ila Musa alaihi salam, bahwasanya malaikat maut tatkala datang kepada Nabiullah Musa alaihi salam, liqbid ruhah, untuk mengambil ruhnya. Latamah, Nabi Musa pun menampar malaikat tersebut karena beliau tidak tahu kalau itu adalah malakul maut. Beliau mengira adalah manusia biasa, yang masuk ke rumah beliau tanpa seizin beliau, dan ingin mengambil nyawa beliau. Beliau tidak tahu itu adalah malakul maut, sehingga beliau pun namparnya. Fafaqa'inah, dan sampai lepas matanya. Karena kita lihat malaikat datang dalam bentuk manusia, seperti laki-laki, bukan dalam wujud aslinya. Malaikat maut ketika itu datang bukan dalam wujud aslinya. Faraja ila rabbi farada ali ainah, malaikul maut pun kembali kepada Rabbnya dan dikembalikan matanya. Khabar yang seperti ini, jika itu sahih dari Rasulullah, wajib kita mengimani yang benar, tidak boleh kita menolak dengan akal-akal kita. Saya mengatakan, mana mungkin masa malaikat maut ditampar sampai lepas matanya? Masa Nabi Musa berani menampar malaikat maut? Jika itu sahih dari Rasulullah, kewajiban kita adalah apa? Membenarkannya, mengimaninya, tidak boleh menolaknya karena akal kita ataupun yang lainnya. Penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. As-sam'iyat. As-sam'iyat yaitu kullu ma thabata bis-sam'. Semua khabar yang ditetapkan dengan sam', pendengaran. Ai bi tariqi syar', dengan melalui syariat. Yang sabit, benar adanya dengan jalan syariat, khabar dalam syariat, apakah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Walam yakunil aqli fiha madkhal, tidak tempat bagi akal dalam perkara tersebut. Tidak sampai ke situ akal kita, akal manusia. Namun itu hanya ditetapkan berdasarkan wahyu, berdasarkan syariat. Wa kullu ma thabata 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min akhbar, semua yang sabit dari Rasulullah SAW, yang sahih dari Rasul, berupa khabar-khabar. baik tentang Allah SWT, nama-nama yang sifat-sifatnya, tentang perkara-perkara yang terjadi kepada umat-umat terdahulu, perkara yang akan terjadi nanti, akan datang, atau tentang perkara-perkara ghaib, tentang perkara-perkara ghaib yang kita tidak mengetahuinya, manusia yang tidak biasa tidak mengetahuinya. Fahiyya haqqun, maka itulah kebenaran. Semua yang sahih yang beliau khabarkan itu adalah kebenaran. Yajibu tasdiq, wajib membenarkannya. Sawa'un syahadna bihawasina, sama saja apa kita menyaksikannya dengan panca indera kita, bisa kita mendengarnya, bisa kita melihatnya, bisa kita merabanya, bisa kita saksikan dengan panca indera kita. Aw ghaban, atau luput dari kita, di luar jangkauan panca indera kita. Misalnya beliau mengkhabarkan adanya malaikat, walaupun kita tidak melihatnya, tidak merasakan dengan panca indera kita, tidak bisa menyentuhnya, merabanya apa. Jika itu sahih dari Rasulullah, sahih dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah mengimaninya, membenarkannya. Wasawan adrakna bi'uqulin aw lam nudrikhum, sama saja apakah kita bisa menjangkaunya dengan akal kita atau tidak bisa menjangkaunya, selama itu sahih dari Rasulullah SAW, kewajiban kita adalah membenarkannya, mengimaninya dan membenarkannya. Karena akal manusia ini terbatas. Akal manusia terbatas. Dan agama tidak dibangun di atas akal. Agama tidak dibangun di atas akal, namun di atas syariat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akal yang sehat akan mengikuti syariat Allah SWT, tidak bertentangan dengan kebenaran. Qali ta'birasan firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan ditanya tentang para penghuni neraka jahim. Dalam ayat ini Allah terangkan bahwa Rasul diutus dengan kebenaran. Menunjukkan semua yang beliau bawa adalah kebenaran, termasuk khabar-khabar yang beliau sampaikan. Itu adalah kebenaran sesuai dengan kenyataan. Tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan padanya. Pasti kebenarannya. Kayak misalnya contoh yang lain, misalnya beliau khabarkan misalnya lalat salah satu sayapnya ada penyakitnya, sayap satunya lagi ada penawarnya. Dulu sebelum kedokteran, ilmu kedokteran maju seperti sekarang, bisa memeriksa jauh-jauh sebelumnya sudah Rasul sudah khabarkan bahwa di sayap lalat salah satunya ada penyakitnya, racunnya, satunya lagi terdapat penawarnya. Ini sahih dari Rasulullah, maka wajib kita membenarkannya, meyakininya, mengimaninya dan membenarkannya. Waqad dzakar mu'allifu min dzalika umuran, mu'allif menyebutkan dari hal itu yang Rasulullah khabarkan yang wajib kita imani, wajib kita benarkan, ada beberapa perkara. Di antaranya al-amrul awal, al-Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj. Beliau dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, turun dari langit. Kalau perjalanan biasa itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, berhari-hari. Bahkan mungkin bisa berbulan-bulan. Namun ini Rasulullah berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, langit, turun dari langit, hanya dalam satu malam. Hanya dalam satu malam beliau sudah balik lagi di Mekah. Oleh karena itu ketika beliau khabarkan kepada orang-orang kufar Quraisy, ketika itu mereka pada mendustakan. Mereka pada mendustakan beliau, menganggap itu adalah ucapan dusta bohong. Mana mungkin, masa dalam semalam bisa langsung ke Baitul Maqdis, baik lagi ke sini ke Mekah. Padahal biasanya butuh waktu yang lama dari Mekah ke Baitul Maqdis. Sampai mereka meminta kepada Rasul untuk menerangkan bagaimana sifat Baitul Maqdis. Allah perlihatkan kepada Rasul Baitul Maqdis, Rasulullah terangkan kepada mereka dengan jelas, dengan detail sifat-sifat Baitul Maqdis. Di saat mayoritas manusia mendustakan beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya sifat kita sebagai seorang muslim mukmin yang mengimani kerasulan beliau. Maka di antara kewajiban kandungan dari syahadat tersebut adalah wa tasdiqu ma akhbarana, membenarkan semua apa saja yang beliau khabarkan. Tasdiqu fi ma akhbara. Al-Isra'u lughatan, Isra' secara bahasa. As-sayru bi syakhsi lailan, berjalan menjalankan seorang di malam hari. As-sayru bi syakhs, lailan, menjalankan seorang di malam hari. Wa qila ma'na sar, ada juga mengatakan ba'asara, berjalan di malam hari. Kalau asra kan mutaaddi, menjalankan orang lain. Ada juga mengatakan sar bermakna lazim, berjalan di malam hari. Wa syar'an, ada dalam syariat yaitu sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Perjalanan malaikat Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nah, ini Isra. Nah, malaikat Jibril menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, ini makna isra. Wal mi'raj, lugha adabu mi'raj, secara bahasa, al-ala allati yu'raju biha, alat yang dipakai untuk naik. Wahyal mis'ad, yaitu tangga. Mis'ad yang dipakai untuk naik. Wasyarat dalam syariat mi'raj, as-sulamu alladhi urija bihi Rasulullah SAW, tangga yang dibawa naik dengannya Rasulullah SAW. Minal ardi ila sama, dari bumi ke langit. Nah, tangga yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik dari bumi ke langit. Nah, bagaimana model tangganya, wallahu alam. Nah, kita tidak mengetahui kefinya bagaimana. Yang jelas mi'raj, alat untuk naik, kita memahaminya. Nah, untuk naik sulam seperti tangga, nah, itu kita memahaminya. Adapun kefinya bagaimana, kita tidak mengetahuinya. Rasulullah juga tidak terangkan kepada kita bagaimana sifat-sifat alat ini bagian untuk naik tersebut. Nah, liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bulan jika terbenam, sahabat kalian tidaklah sesat dan tidak pula menyimpang. Ila qala, sampai firman-Nya, laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sungguh beliau telah melihat dari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya yang besar, tanda-tanda yang besar dari kekuasaan Rabb-nya ketika dinaikkan ke langit mi'raj. Nah, wa kana fi lailatin wahidah indal jumhur, keduanya Isra wal Mi'raj itu dalam satu malam menurut jumhur ulama, terjadi dalam satu malam Isra wal Mi'raj. Wal ulama khilafun mata kanat, dan para ulama ada perbedaan pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Firu habis sanad munqati diriwayatkan dengan sanad yang terputus, sanad yang lemah. An Ibnu Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum, dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Anna lailatul itsnain ats-tsani 'asyar min Rabiul Awal. Bahwasanya kejadian tersebut pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Walam yu'ayyin as-sana, keduanya tidak menentukan tahun berapa. Rabbanu Abi Syaibah. Namun sanadnya ini munqati, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa yarwa 'an Az-Zuhri wa 'Urwah anna qabla al-hijr bi sanah. Dan diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Urwah bahwa kejadian tersebut Isra Mi'raj sebelum hijrah satu tahun sebelum hijrah. Rawahul Baqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Fatakunu fi Rabiul Awal. Maka kejadian tersebut pada bulan Rabiul Awal. Walam yu'ayyin al-lailah, keduanya tidak menentukan malamnya malam apa. Kalau yang sebelumnya menentukan malamnya malam Senin, Itsnain. Malam Senin. Adapun riwayat yang kedua ini, pendapat yang kedua, tidak menentukan malamnya. Ini di bulan Rabiul Awal, namun malamnya tidak menentukan. Wa qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhum, dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dan selain beliau. Wa ghairuh. Wa jazam bin Nawawi, dan dipastikan pendapat ini oleh Imam Nawawi. Ini pada bulan Rabiul Awal. Wa yaru 'an Suddi annaha qabla al-hijr bi 16 syahra. Dan diriwayatkan dari Suddi bahwasanya kejadian tersebut 16 bulan sebelum hijrah. 16 bulan sebelum hijrah, setahun lebih sebelum hijrah. Rawahu al-Hakim, riwayat al-Hakim. Fatakunu fi Dzulqa'dah. Maka kejadiannya di bulan Dzulqa'dah. Wa qila qabla al-hijr bi 3 sinin. Oke, lebih 50, wakil lebih sit. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, 5 tahun sebelum hijrah, 6 tahun sebelum hijrah. Yang jelas kejadian tersebut sebelum hijrah. Sebelum hijrah, karena itulah di awal-awal diwajibkan sholat lima waktu. Dan sholat diwajibkan sebelum beliau berhijrah, sudah diwajibkan. Adapun tahunnya berapa pasnya, ini yang tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan. Wa kana yaqadhatan la manaman, kejadian tersebut dalam keadaan beliau sadar. Yaqadhah, bukan dalam mimpi. Li'anna Quraisyan akbarathum, karena orang Quraisy menganggap ini aneh, mengherankan. Wa ankarat, sudah mereka mengingkarinya. Walau kana manaman lam tunkiru, seandainya itu hanya mimpi, maka Quraisy tidak akan mengingkarinya. Li'anna la tunkirul manamat, karena Quraisy tidak mengingkari mimpi-mimpi, adanya mimpi-mimpi. Waktu suatu kisahnya, kisah Isra Mi'raj, anna Jibril amarallahu an yusra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya malaikat Jibril Allah perintah kepada beliau untuk menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Anil Buraq, di atas kendaraan Buraq. Buraq lebih kecil dari kuda, di atas keledai. Lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Seperti yang dalam riwayat yang lainnya, yadha'u hafira 'inda muntaha tarafih. Meletakkan langkahnya sekali melangkah sejauh mata memandang. Thumma ya'ruju bi ila as-samawat, kemudian malaikat Jibril bawa naik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit-langit. Al-'ula, yang tinggi. Sama-saman. Satu persatu. Langit yang pertama, yang kedua dan seterusnya, satu persatu. hatta balagha makanan sami'a fi tasrif al-aqlam, sampai beliau ke sebuah tempat, di tempat tersebut beliau mendengar gerakan pena, gerakan pena menulis takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faradallahu alaihi alaihi salawatil khams, dan Allah wajibkan kepada beliau salat lima waktu. Di antara kehususan kewajiban salat dibandingkan ibadah yang lainnya, diwajibkannya di atas langit. Nah, ada pun kewajiban-kewajiban yang lainnya diwajibkan saat beliau berada di bumi. Wa tala'al jannah wan nar, dan beliau juga melihat surga, melihat neraka. Wa tasala bil anbiya'il kiram, dan juga nyambung hubungan dengan para nabi yang mulia. Nah, berhubungan dengan para nabi yang mulia, nah, mendatangi mereka, nah, bertanya kepada mereka, nah. Wa shalla bi imamam, dan beliau salat mengimami mereka para nabi. Thumma raja' ila Makkah fa hadatsa an-nas, kemudian beliau kembali ke Makkah dan menyampaikan kepada manusia kejadian tersebut, Isra Mi'raj. Fa hadatsa an-nas mimma ra'a fa kadzdzabahu al-kafirun wa shaddaqa bil mu'minun. Beliau sampaikan apa yang beliau lihat, orang kafir mendustakan beliau, sementara orang beriman membenarkan beliau. Wa taraddada fi akhir, sebagian lainnya bimbang, nah, tidak membenarkan, tidak juga mendustakan, bimbang, ragu. Padahal yang benar, nah, apa saya ini khabar dari Rasulullah dan sahih haditsnya dari beliau, maka itu pasti kebenarannya. Kewajiban kita adalah mengimaninya dan membenarkannya. Ini contoh yang pertama. Di antara perkara yang khabar oleh Rasulullah SAW, wajib untuk kita imani, wajib kita kebenaran, wajib kita benarkan. Wajib kita imani, wajib untuk kita benarkan. Yaitu khabar beliau tentang Isra wal Mi'raj. Kemudian yang berikutnya, al-amru tsani, adapun yang diamalkan sebagian kaum muslimun, nah, merayakan Isra Mi'raj, perayaan-perayaan sebenarnya termasuk perayaan yang muhdatsah, nah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya salafus salih, nah, perayaan Isra Mi'raj, nah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau, khairul hadiy hadi Muhammadin SAW. Apa sih yang beliau contohkan untuk diamalkan, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Apa saja yang tidak beliau contohkan dalam agama ini, maka hendaknya kita meninggalkannya, meninggalkan, tidak melakukannya. Nah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Dan juga di antara kandungan makna syahadah Muhammad Rasulullah, ketika kita bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, maka dalam beribadah kepada Allah kita harus mutaba'ah kepada beliau, mengikuti beliau, mencontoh beliau, mengikuti petunjuk beliau. Tidak boleh melakukan ibadah-ibadah tersendiri yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau, insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu.